Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali ya dalam rutin kajian kita pada kesempatan kali ini. Di yang malam ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab bagi pemula. Ini kalau tidak salah sudah seri yang ketiga ya, kita kemarin sudah membahas tentang pembagian kalimat ya. Itu sudah tuntas sepertinya, tapi nanti mungkin bisa sedikit direview oleh Ustaz Farhan nanti bagi rekan-rekan yang baru bergabung. Malam ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Tetapi sebelum itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama menghadiahkan surat Al-Fatihah ala hadinnya wa la kunatin salih wa la hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Farhan, waktu dan tempat di sekarang. Monggo. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ta'ala ala kulli hal. Nahmadu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian semuanya, kita bisa bersua kembali. Nah, ini berdasarkan beberapa masukan akhirnya saya buat sedikit papan ya, papan tulis menggunakan Google Jamboard. Itu di bio saya sudah ada linknya, bit.ly atau bit.ly garis miring BSA strip DSC. Nah, di sana nanti supaya pas yang saya baca ada beberapa yang harus dicoret-coret, jadi sedikit pas contoh-contoh nanti lebih punya gambaran. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang isi pembagian dari kalam ya. Ada pembagian dari kalam, ada isim, fi'il dan huruf. Nah, sekarang bagaimana kita tahu sesuatu itu isim, fi'il dan huruf? Itu nanti langsung kita praktik. Di bagian akhir kita praktiknya nanti membaca salah satu surat di Al-Qur'an. Terus yang kedua saya mengutip dari kitab yang dibaca oleh Gus Samton, Taqriratus Hadidah gitu. Nah, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi. Qala al-musannifu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min ila an ala fi rubba alba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Kalau kita nanti membaca sebuah teks Arab, kita harus menentukan apakah itu isim atau bukan. Nah, kita akan bisa melihatnya dari beberapa hal. Nah, Yang pertama adalah al-khafd. Al-khafd itu mudahnya kita menyampaikan al-khafd itu kasroh begitu. Al-khafd itu kasroh. Jadi kalau ada harokat kasroh, kemungkinan besar itu adalah fi'il, isim. Nah, karena seharusnya fi'il itu tidak bisa berharokat kasroh. Mungkin nanti ada beberapa yang akan kita temui, tapi prinsipnya fi'il itu tidak bisa berharokat kasroh. Nah, apabila ada fi'il yang harokatnya kasroh, ini harokat akhir ya, harokat akhirnya kasroh, pasti ada beberapa kondisi-kondisi tertentu. Nah, contoh, kenapa kok huruf fi'il itu bisa bisa berharokat kasroh? Biasanya karena dia fi'il amar. Fi'il amar kata perintah yang belakangnya itu kan di sukun ya. Nah, terus kemudian setelah itu kok ketemu sukun lagi ya. Sukun yang pertama itu biasanya dikasrohkan. Seperti iqra'il Qur'an gitu. Kita bisa ngomong iqra' al-Qur'an, tapi biasanya juga iqra'il Qur'an. Nah, tapi prinsipnya yang harokatnya kasroh itu adalah isim. Nah, yang pertama fal ismu, isim itu yu'rafu, diketahui bil khafdi, yang pertama harokatnya kasroh. Nah, khafdi ini kalau untuk orang itu khafdi itu menurunkan ya, apa kayak bungkuk begitu. Wafat lahuma jana hazul gitu ya. Membungkuklah sedikit apa tangan kita ketika berjalan di depan orang tua. Yang kedua at-tanwin. Ini pasti. Jadi kalau tanwin itu udah pasti isim. Tidak mungkin ada tanwin itu di kata yang dari fi'il atau huruf. Tidak mungkin. Nah, pasti dari fi'il. Pasti dari isim. Kalau ada apa? Ada harokat tanwin, kita pastikan bahwa itu adalah isim. Tanwin itu ada yang disebut, sebenarnya tanwin itu huwa ibaratun an dhummatain. Tanwin itu sebagai tanwin itu ibarah dari dhummatain. Ada dhummah dua, sebenarnya dhummatain, dhummah dua. Au fathatain atau dua fathah di atasnya, au kasrotain atau dua kasroh di bawah, garis di bawah. Nah, begitu. Ini di sini keterangannya tidak saya tulis di situ ya, at-tanwin. Tanwin itu di sini bisa berarti yang harokatnya fathah tain atau kasrotain atau dummatain. Nah, yang kedua, yang ketiga, kita akan ketahui sebuah isim itu pas kalau ada alif lamnya itu pasti isim. Nah, dan yang perlu ada satu lagi prinsip di sini. Kalau sudah ada alif lam, itu tidak mungkin ada tanwin. Gitu. Jadi ada kata yang ada alif lamnya itu tidak bisa ditanwin. Nah, contohnya adalah al ismu, fal ismu. Di kata pertama itu fal ismu, nggak mungkin fal ismun. Nah, kenapa? Karena udah ada alif lamnya, begitu. Di Al-Quran pamannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, karena ada alif lamnya, maka dia dalnya itu tidak ditanwinkan, bukan alhamdun gitu, tapi alhamdu. Kenapa alhamdu? Kenapa harokat alhamdu bukan alhamda atau alhamdi ya? Karena itu isim ada yang ada di awal awal kalimat, awal jumlah, fi awalil jumlatin gitu ya. Karena dia di awal kali, sebuah kalimat, maka dia menjadi dhummah, alhamdu, bukan alhamdun. Karena sudah ada alif lamnya, jadi tidak bisa ditanwinkan. Itu prinsipnya ya. Jadi yang pertama, kita bisa tahu itu isim apabila ada harokat kasroh, harokatnya kasroh di bagian akhir, huruf terakhir. Yang kedua tanwin, harokatnya tanwin, atau ada alif lamnya. Nah, yang keempat, apabila didahului oleh huruf khafd. Huruf khafd itu biasanya kita mengenalnya itu harful jar. Harful jar. Namanya biasanya kita juga lebih kenal dengan nama harful jar. dikenal juga dengan huruful khafdi, karena apabila ada huruf-huruf ini berimbas kepada harokatnya jadi di kasroh. Gitu. Di antaranya adalah min. Nah, kalau kata ada huruf, ada min gitu ya, ada min, terus setelah min itu pasti pasti isim. Jadi setelah min isim. Nah, biasanya isimnya di harokat, harokatnya jadi kasroh. Di surat An-Nas itu min syarri ma kholak. Bukan syarro atau syarru. Kenapa dibaca syarri? Karena diawali huruf khafat. Di sini huruf khafatnya adalah min. Min syarri. Selain min syar, selain min, yang kedua ada juga ila. Ila, min itu artinya dari ya. Dari, kemudian ila, apa ya katanya ya. Di Al-Quran itu, coba saya buka Al-Qurannya dulu. Wa ila. Ya kita langsung saja membahas gini. Adhabu ilal madrasah. Nah, ilal madrasati gitu ya. Adhabu ilal ma'had. Ma'hadi, ila al ma'hadi gitu. Karena ada ila, maka setelahnya itu tentu saja itu isim dan harokatnya menjadi kasroh. Ila artinya ke. Yang kedua an. An ini berarti juga dari, paling sering digunakan dalam silsilah riwayat ya. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Di Indonesia tetap kita menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi di bahasa Arabnya kan tetap An Abi. An Abi Hurairah. Nah, yang tadinya Abu Hurairah jadi Abi Hurairah. Kenapa jadi Abi Hurairah? Karena diawali dengan kata an. Gitu. An ini artinya juga dari sering, paling sering digunakan dalam silsilah periwayatan ya. Yang kedua adalah ala. Maaf, 1 2 3 4. Yang keempat adalah ala. Gitu. Jadi ketika ada ala setelahnya itu ya isim. Nah, dia setelah ala harokat isim, dan harokat isim yang bagian terakhir itu harokatnya harusnya kasroh. Ya memang harus kasroh ya, kecuali nanti beberapa selalu ada pengecualian. Jadi di dalam berbagai disiplin ilmu kita selalu mendapati pengecualian. Nah, ala kasih contohnya adalah alal ardi di atas bumi ini gitu ya. Kita mengucapkan alal ardi gitu. Kenapa ardi dibaca ardi? Karena didahului oleh ala. Selanjutnya adalah fi, artinya di dalam. Yuwaswi sufi sudurin nas, fi sudurin nas, gitu. Fi sudurin nas. Nah, karena ada fi, maka sudur itu ro-nya berharokat kasroh, sudurin nas. Artinya kita jadi tahu juga kalau fi itu adalah isim. Min fi rubba. Nah, ini jarang ya, jarang penggunaan kata rubba. Hampir-hampir gitulah. Kemudian alba artinya ba itu dengan, seperti dalam kata bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafaz dalam bismillah itu ba yang menyebabkan huruf mim kata pada lafaz bismillah itu berharokat kasroh. Yang selanjutnya adalah kaf. Kaf, huruf kaf, satu huruf saja ya, huruf kaf itu artinya seperti, mithlu gitu ya. Anta kalbadri, engkau seperti rembulan. Anti kalbadri, engkau seperti rembulan. Kanya diharokat, kan ada ka, maka badar harokatnya jadi kasroh. Anta kalbadri. Nah, kemudian ada lam. Lam ini bisa berarti kepunyaan ya. Dalam hal ini di sini artinya kepunyaan. Lima likin surtoh. Raja itu memiliki ya pasukan ya. Li malikin, malikin, Dia menjadi kin, dibaca bukan maliku atau malikan, tapi kin karena diawali dengan kata li yang berarti ya milik ya, li, laka, lahu. Nah, terus yang terakhir adalah huruf kosam. Huruf kosam itu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Di antaranya adalah waw, ba, dan ta. Ini banyak sekali kita temukan di awal-awal surat biasanya ya. Wallayli idza yakhsha. Wallayli. Padahal itu di awal kata. Nah, kok bukan wallaylu? Oh, kita jadi tahu kenapa dia dibaca wallayli. Harokatnya kasroh karena wawunya itu adalah wawu kosam atau wawu untuk bersumpah. Gitu. Yang bingung nanti ba paling ya, yang ba itu bisa berarti ba lil kosam, juga bisa ba dia huruf huruf huruf jar, huruf hofdi gitu. Dan yang terakhir adalah ta. Jadi orang Arab biasa bersumpah dengan wallahi, billahi, tallahi. Gitu. Nah itu kita mengetahui isim dari itu. Dari empat ciri-ciri tadi. Yang pertama adalah kalau harokat terakhirnya kasroh, apapun itu sebabnya ya, biasanya karena idhofah. Wa tanwin, karena ada tanwinnya. Wa dukhulil alif walam, karena ada alif lamnya. Dan tadi saya sampaikan, apabila sudah ada alif lamnya, tidak mungkin ada tanwin. Gitu. Atau kalau sudah ada, itu harus salah satu mengalah. Gitu. Harus salah satu mengalah. Tidak boleh dua-duanya ada di dalam satu kata. Terus, wa huruful khafdi. Dan diawali dengan huruf jar. Coba kita lihat contoh-contoh. Yang pertama, itu saya ada slide di sana. Pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz ismi bismi itu adalah isim. Kemudian lafadz Allah itu juga isim. Kemudian lafadz Ar-Rahman itu juga isim. Ar-Rahimi juga isim. Tapi yang di sini ditekankan kita ingin melihat di harokat-harokat kasrohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kira beberapa pertemuan ke depan kita akan tahu, akan belajar kenapa ar-Rahman nunnya itu ar-Rahmani dan ar-Rahimi mimnya di kasroh. Nah, ini bocorannya itu karena itu adalah sebagai na'at. Na'at itu kata sifat. Dan kata sifat itu harus mengikuti yang disifati. Karena kebetulan lafaz Allah itu adalah kasroh belakangnya. Nah, lafaz Allah itu belakangnya kasroh. Maka ar-Rahman, harokatnya juga yang terakhir ar-Rahmani. Begitu juga dengan ar-Rahimi. Gitu. Oke. Selanjutnya yang kedua itu di slide itu ada saya kasih contoh. Ini saya kutip dari kitab aslinya ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Itu contoh isim yang ditandai dengan tanwin. Nah, jadi lafadz wujuhun itu udah isim karena ada tanwinnya. Yawma idzin itu juga isim karena harokat tanwin. Khosyiatun itu juga isim karena dummatain. Dari ayat itu, tiga ayat itu. Ujuhi yawma idzin khosyiah amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Nah, itu hanya lafad tasla. Hanya lafad tasla. Itu tasla itu yang fi'il, selain itu semuanya adalah isim. Karena kita melihat di sana ada tanwinnya. Ya. Di contoh yang ketiga, kita mengambil dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Aduh, saya kurang ini, kurang lafadz Allah ya. Maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, lafadz alhamdu itu adalah isim karena ada alif lamnya. Rabbil alamin itu juga isim karena ada kasroh dan al-alamin ada alif lamnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu juga sama disebut isim karena ada alif lam dan ya dua-duanya ada alif lam. Nah, contoh yang keempat dari kitab ini ya, di surat terakhir 114 ya surat An-Nas. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu ada akan ada min setelah huruf min syarri itu sudah kita pastikan bahwa itu adalah isim karena diawali oleh min. Baik. Selanjutnya tentang tanda-tanda fi'il. Ada isim, ada fi'il. Bagaimana kita tahu kalau ini adalah fi'il? Kita bisa mengetahui dari tanda-tanda yang ada. Di sini di kitab Ajurumiyah ditulis wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wata. Aduh kurang hamzah ya. Wata wata ittanis as-sakinah. Nah, fi'il itu bisa diketahui yu'rafu diketahui dengan kalau ada qad. Kata qad atau ada sin wasin sin huruf sin saja wasaufa dan ada kata saufa wata ittanisi as-sakinah dan tak ta'ni sakinah. Nah, itu. Contohnya begini. Kata qad. Qad itu hanya qad itu bisa ada di fi'il madhi dan fi'il mudhari. Setelah ini sedikit dikupas fi'il madhi dan mudhari. Qad itu bisa mengawali atau berada sebelum kata isim, maaf, kata fi'il madhi atau sebelum fi'il mudhari. Nah, contohnya qad aflahal mu'minun. Nah, qad aflahal mu'minun. Nah, aflaha ini adalah fi'il madhi. Nah, aflaha itu wazannya itu af'ala. Nah, qad aflaha. Yang kedua, qad ya'lamullah. Nah, ya'lamu itu adalah fi'il mudhari. Nah, ya, fi'il mudhari. Yang kedua adalah sin dan saufa. Huruf sin dan saufa itu hanya bisa menggandeng atau berada di awal sebelum fi'il mudhari. Tidak bisa kalau ada fi'il madhi diawali dengan sin, tidak bisa. Jadi sin dan saufa hanya bisa nempel di fi'il mudhari. Contoh, sa'astaghfiru. Sa'astaghfiru. Nah, dan saufa astaghfiru. Biasanya di pemaknaannya itu kalau sin itu lil mustaqbal atau for future atau untuk masa yang akan datang tapi lil qarib ya sebentar lagi ya atau dekat lah gitu ya. Jaraknya dekat. Kalau saufa itu jauh, maksudnya masih lama gitu. Saufa itu untuk ya sama-sama keduanya untuk sesuatu yang akan dilakukan. Atau mungkin kalau saufa itu ditambahi kata kelak ya. Kelak atau kelak nanti aku akan beristighfar. Nah, kalau sa'astaghfiru saya akan segera beristighfar. Nah, kayak gitulah. Jadi ada sa, ada saufa. Dalam hal ini kita mengambil pemahaman kalau ada sin atau sin ya dan saufa setelahnya itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau qad, bisa saja itu fi'il madhi, bisa saja fi'il mudhari. Dan yang terakhir adalah ta'u ta'nis, huruf ta' ta'nis. Ta' ta'nis itu ta' yang menunjukkan perempuan. Gitu ya. Seperti lafad, idhas sama unfatorot. Kata an infatorot, kata infatorot itu adalah fi'il madhi. Nah. Oke. Okay. Jadi itu beberapa contoh ya, atau penjelasan tentang fi'il. Kita bisa mengetahui di sana. Nah, ini tadi sempat saya sampaikan bahwa fi'il itu ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan satu lagi fi'il amar. Ya, mungkin teman-teman yang baca, yang membaca teks di sana, ada beberapa yang tidak ada harokat. Saya tuh sering pas mengajar itu menyampaikan alif ya, ini huruf alif gitu. Apabila ada huruf alif, terus ada hamzahnya, hamzahnya di atas, kemungkinan besar itu bacanya fathah. Ya. Seperti dalam lafaz aflaha, meskipun tidak menutup kemungkinan, kemungkinan juga dibaca u. Tapi yang paling sering apabila ada hamzah di atas, kok tidak ada harokatnya, dugaan yang kuat pertama kali itu, oh ini bacanya a ini. Pokoknya ada hadis ya, ada hadis, terus biasanya ada catatan kaki, akhrajahu muslim, min hadis Abi Dzarrin. Nah gitu. Nah, kata akhrajahu biasanya hamzahnya di atas alif. Dan itu nggak ada harokat. Maka kemungkinan besar itu akan dibaca akhroja. Bukan ukhrijuhu, tapi akhrajahu. Meskipun itu juga bisa dibaca ukhriju ya. Gitu. Tapi kemungkinan besar ketika harokat itu tidak total, kita baca teks tidak total gundul gitu ya. Biasanya ada kutipan harokatnya juga. Hamzah yang harokatnya dibaca dhummah, itu biasanya dikasih harokat dhummah supaya kita yang awam bisa baca. Tapi kalau ternyata di sana tidak ada hamzahnya, ya kemungkinan besar itu akan dibaca fathah. Min hadithi Abi Dzarrin. Nah, gitu ya. Min hadithi Abi Dzarrin. Kata Abi itu juga tidak ada hamzahnya gitu. Itu tips ya, tips dan trik kalau kita membaca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Terus ada satu lagi, kalau dibaca Al-Quran kita menyebutnya huruf mad, alif, waw, dan ya. Nah, di dalam nahwu, ilmu tata bahasa itu nyebutnya harfu illah gitu ya, huruf-huruf penyakit gitu. Huruf-huruf ini yang di dalam ilmu tajwid itu dibaca panjang, itu kita sering menemukan tidak ada harokat sukun. Tidak ada harokat sukun. Lalu bagaimana kita membacanya supaya kita tahu huruf sebelumnya itu dibaca apa begitu? Saya ngambil contoh alhamdulillahirobbilalamin. Nah gitu ya. Kita di akhir itu kan ada al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf A itu kalau tidak ada harokatnya, kita baca fathah itu. Karena harokat sebelum huruf alif itu fathah. Tidak mungkin harokatnya dhummah, apalagi kasroh. Gitu. Nah, jadi kalau kita menemukan ada kata, tidak ada harokatnya, tapi diikuti huruf alif, nah ini husnudzon ya, husnudzon bacanya fathah, robbil alamin gitu. Gitu juga dengan kata alamin, mimnya itu harokatnya kasroh. Dari mana kita tahu gitu? Karena ya-nya tidak, ya-nya itu kan ya sukun, ya tadi itu ya, ya yang dibaca mad. Nah, memang kita nanti mungkin akan menemukan dia dibaca fathah mimnya. Alamaini umpamanya. Alamaini. Tapi umumnya di dalam beberapa kitab yang kalau ada kutipan-kutipan harokatnya kayak gitu, biasanya ada fathahnya. Tapi kalau tidak ada, ya dugaan pertama, dugaan kuat pertama ketika kita membaca ini, wah ini dibaca kasroh alamin. Begitu juga ketika membaca huruf waw selalu sebelumnya dibaca apa gitu. Seperti dalam Al-Qur'an umpamanya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu Kebetulan lafaz a'udzu itu huruf ainnya tidak ada harokatnya mamanya. Nah, maka praduga terbesar kita ain itu berharokat dhammah. Yang tidak mungkin harokatnya kasroh. Gitu. Ada mungkin dia dibaca au, tapi juga dalam hal ini enggak ini ya. Tapi kalau kasroh enggak mungkin. Nah, gitu. Jadi huruf dhammah itu sebelumnya mungkin fathah, mungkin waw sukun sebelumnya itu mungkin dhammah, mungkin fathah. Tapi enggak mungkin harokat kasroh. Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit di tadi itu penjelasan tentang tentang apa tentang fiil. Sebentar ini black screen. Nah, kata kerja atau fiil itu di ada tiga dalam bahasa Arab ya. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, ada yang disebut dengan fi'il mudhari, dan yang ketiga disebut dengan fi'il amar. Nah. Fi'il madhi berarti kata tersebut itu menunjukkan aktivitas masa lampau. Seperti idza jaa nasrullah, idza jaa. Nah, lafaz jaa dalam hal ini adalah fi'il madhi. Idza jaa nasrullah. Nah, kita tahu fi'il madhi itu biasanya ya tiga huruf. Ya, tiga huruf belakangnya itu harokatnya fathah. Idza jaa nasara kataba sola gitu ya. Terus ada juga yang belakangnya biasanya yang taknya disukun. Tabbat yada, tabbat yada, yang tadi di awal contohnya idhas sama umfaporot. Nah, itu taknya memang taknya disukun bukan karena akhir ayat gitu. Nah, jadi fi'il madhi itu begitu. Selain kalau ada tanda-tanda seperti diawali dengan kata qad gitu. Nah, biasanya belakangnya ada tak sukun. Kalau nggak ada qad dan tidak ada tak sukun, fi'il madhi tiga huruf. Tiga huruf dan awal akhir huruf itu biasanya fathah. Nah, ya memang bukan biasanya ya, memang harusnya fathah ya karena mabni. Nah, selain fi'il madhi, ada juga disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apabila awalnya ciri-ciri fi'il mudhari, ya, sebentar saya tulis dulu. Fi'il mudhari itu apabila awal hurufnya itu mungkin, bukan awal hurufnya itu ditandai salah satu huruf alif, nun, ya, ataupun ta. Alif, mungkin alif, mungkin nun, mungkin ya, mungkin ta. Nah, contoh, saya solana ronda talahab. Saya solana ronda talahab. Umpamanya di situ tidak ada sinnya, kita tahu itu sin, kan ada sin, jadi kita tahu itu fi'il gitu. Apabila tidak ada, yasla gitu. Kita tahu itu fi'il karena diawali dengan ya. Kalau a itu artinya saya, na itu kami, ya itu biasanya untuk mukhatab ya. Ya itu biasanya untuk ghaib, dia gitu. Dan ta itu untuk mukhatab, artinya kamu gitu. Dan yang ketiga ada fi'il yang disebut dengan fi'il amar. Nah, fi'il amar ini perintah. Ya, nanti di inilah pas di blog berikutnya nanti ada pembahasan tentang ini. Nah, baik. Yang terakhir tentang tanda-tandanya adalah alamatul harf, alamat huruf. Nah, alamat huruf itu yang disebut dengan alamat huruf itu ya kita tahu kata itu huruf atau bukan apabila bagaimana gitu. Apabila Tidak mungkin di sana ada tanda-tanda isim dan tanda-tanda huruf. Banyak di bahasa Arab itu ya, ada yang pertama yang paling populer biasanya harfu jar, huruf jar. Tadi sudah dibahas pas di tanda-tanda isim, min, dari, ila, ke, an, dari, ala, di atas, fi, di bawah. Rubah-rubah ini kadangkala misalnya. Alba, ba itu dengan kaf seperti lam. Lam ini untuk kepunyaan ya. Li gitu maksudnya, li ya. Li Hasan, Li Ahmad, Li Farhan gitu ya. Setelah li kok isim, nah itu ya. Artinya kepunyaan. Yang kedua ada juga disebut dengan huruf kosam. Tadi kita sudah bahas ada waw, walba, watta. Nah, yang lain ada disebut dengan harfu nasob. Nah, huruf nasob ini berimbas kepada fi'il, kata kerja. Nah, biasanya kalau ada kata kerja ini, ya ini di awal harus kasih, setelah ini kita praktik ya. An, lan, idan, kai. Dan yang terakhir ada huruf jazm yang membuat isfi'il itu menjadi sukun. Alam nasroh. Bukan alam nasrohu, tapi alam nasroh. Karena ada lam, karena ada lam, maka nasroh yang harusnya dibaca nasrohu menjadi sukun. Nasroh. Gitu. Ada juga huruf atof. Huruf atof itu huruf atof itu ya penghubung, konjungsi di dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, sepertinya kita harus praktek. Mungkin yang teman-teman di sini bisa melihat di surat Al-Fil. Ini bukan tafsirnya ya, tapi kita ingin membaca surat Al-Fil. Dari sana kita coba menentukan apakah itu huruf ataukah isim ataukah fi'il. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, yang pertama kata alam. Nah, alam ini adalah, tadi kita menghafal sedikit, ini adalah huruf huruf yang disebut dengan huruf jazm. Nah, ini yang taro ini fi'il. Dari mana kita tahu taro ini fi'il? Karena diawali dengan kata alam. Tapi kok tidak sukun? Kayaknya bukan bahas yang sekarang ya. Jadi nanti ini yang saya sebut tadi itu ada huruf illah ya. Huruf illah. Jadi alam taro itu sebenarnya setelahnya itu ada ya-nya. Alam taro. Huruf seperti ya-nya tapi nggak ada titik. Nah, alam taro. Karena didahului oleh kata alam, maka harfu illah ya, tadi itu dibuang, maka menjadi alam taro, dibaca pendek. Nah, kalau enggak ada alamnya, hurufnya utuh, maka ro-nya dibaca panjang, alam taro. Nah, yang selanjutnya adalah kaifa. Nah, kaifa ini huruf istifham ya. Beberapa waktu lalu Gus Samton itu pernah bagikan, mengirimkan file itu daftar huruf itu ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada yang lima huruf. Nah, banyak sekali daftarnya. Nah, ini yang kaifa ini salah satu yang empat huruf, tiga huruf. Nah, ini bagian dari kata tanya. Kaifa, bagaimana artinya ya, alam taro, kaifa, bagaimana. Nah, selanjutnya ada fa'ala. Nah, fa'ala ini adalah fi'il. Maaf ya, fa'ala ini adalah fi'il madhi. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan, fi'il madhi itu biasanya hurufnya itu fathah, banyak fathah begitu. Ciri-cirinya begitulah, memudahkannya banyak fathah, terutama yang bagian terakhirnya itu harokatnya fathah itu. Baik itu yang sulasi, rubai atau khumasi. Ada beberapa dalam bahasa Arab kan ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi dan sudasi. Contoh yang fa'ala ini bisa menjadi af'ala atau menjadi in fa'ala gitu. Soal nanti di babnya ada sendiri pas bahas ini. Nah, kaifa fa'ala rabbuka. Nah, kata rabbuka ini adalah isim. Nah, huruf kafnya dalam kata rabbuka ini adalah dhamir. Ka ini adalah dhamir. Rob buka, kayak ini adalah dhamir muttasil. Nah ya, yang isim aslinya itu yang ada di robbu itu ya, rob buka. Nah, bi ashabil fil. Nah di sana karena ada huruf kasroh, huruf ba maaf, karena ada huruf ba maka yang terakhir ba yang terakhir itu ashabi menjadi kasroh. Kita mungkin pernah membaca di ayat yang lain ashabul kahfi. Nah, ashabu. Nah, ba dalam kata ashabu diharokatkan dhummah. Nah, di sini ba dalam lafaz ashabu diharokati kasroh karena diawali dengan huruf ba. Ba ini huruf jar. Ashabil fil. Nah, fil itu kata fil adalah isim karena ada alif lamnya. Nah, terus kata alfil kok harokatnya kasroh? Ini tadi nggak dibahas ya, ini indofa. Indofa itu dalam bahasa Indonesia itu semacam kayak frase gitu ya. Sepak bola, tangan kanan, gitu. Mungkin nantilah pertemuan berikutnya ya. Ya. Yang ayat yang kedua ada alam yaj'al. Ini sama penjelasannya seperti yang tadi, alam yaj'al. Nah, yaj'al ini belakangnya harokatnya sukun. Kenapa harokatnya disukunkan? Karena ada alam. Karena diawali dengan kata alam. Alam yaj'al. Dia sebenarnya itu madzum ya. Bahasanya madzum. Disukun. Kembali ke yang alam taro. Kenapa kok alam taro itu tidak di alam tar gitu? Nah, karena sebenarnya alam taro setelahnya ada huruf illah. Seperti huruf ya-nya itu. Karena diawali dengan huruf jazm, maka roh. Ro-nya jadi alam taro pendek. Alam taro. Ya ja'al kaidahum fi tadlil. Nah itu ya saya kira penjelasannya sama dengan yang bawah itu ada lanjutnya ada kaidahum fi tadlil. Kaidahum ini juga adalah isim. Nah yang fi tadlil, fi-nya adalah huruf, tadlilin itu adalah fi'il. Dari mana kita tahu fi'ilnya? Karena ada harokat tanwin. Ini di Al-Quran kita mengambil dari surat Al-Insyirah. Saya kira itu dan yang terakhir ini mengutip dari kitab yang dibaca oleh Ustadzul Karim, yakni Yai Samton. Ketika membaca kitab Takrirat. Nah, ini saya ambil dari satu paragraf saja di sana ya. Yang qasimul hukmu asyara'iyu ila kismaini. Hukmin syara'iyin taklifiyin wa hukmin syara'iyin wad'iyin. Al-hukmu syara'iyu at-taklifiyu huwa khitabullahi ta'ala al Khitabullah Ta'ala ini. Kok harokatnya begini? Salah baca, salah nulis apanya. Kayaknya Al-Muta'al ini ada. Bi'af'alil mukallifin wa yanqasimu ila khamsati aksamin. Al-fardhi wa sunnati wal harami wal makruhi wal mubahi. Nah, yanqasimu, kita tahu ini fi'il. Sedikit sekali isim yang diawali dengan huruf ya sebenarnya ya. Nah, tapi kita tahu itu adalah isim karena di aw, ini adalah fi'il, yanqasimu adalah fi'il karena di awal huruf ya. Ya ini salah satu huruf ana itu ya, alif, nun, ya dan ta. Nah, al-hukmu karena ada alif lamnya maka dia isim. Kenapa al-hukmu dibaca hukmu bukan hukmi atau hukma? Karena lafad al-hukmu adalah fa'il dari kata yanqasimu. Yanqasimu itu terbagi ya. Yanqasimu terbagi al-hukmu asyar'iyyu. Nah, lafad al-asyar'i ini adalah kata sifat. Nah, kata sifat. Karena dia kata sifat, maka harus mengikuti yang disifati. Nah, karena yang disifati ada alif lamnya, maka syar'i itu juga harus ada alif lamnya. Al-hukmu asyar'i. Karena al-hukmu bacanya mu, maka syar'i itu juga bacanya asyar'iyu. Gitu. Al-hukmu asyar'iyu. Tidak bisa dibaca al-hukmu asyar'i gitu ya. Atau al-hukmu asyar'iyah. Kalau itu sifat atau na'at man'ut, pasti al-hukmu asyar'iyu. Nah, ila qismaini. Ila ini adalah kata benda. Maaf, ila adalah huruf. Qismaini adalah isim. Yang ini kayaknya bahasnya pertemuan yang akan datang lah ya. Tentang isim itu ada mufrad, mufrad, musanna, dan kemudian jamak. Nah, kenapa jadi qismaini? Nah, selanjutnya adalah hukmin syar'iyyin. Nah, kata hukmin syar'iyyin sama seperti yang tadi, yang di awal, hukmin syar'iyyin. Karena hukmin tidak ada alif lamnya, dan syar'i itu adalah sifat hukmin, maka mengikuti, maka sama-sama tidak ada alif lamnya. Karena hukmin ada apa harokatnya tanwin, kasroh, kasrotain, maka syar'iyyin itu juga sama. Begitu juga dengan taklifiyin. Nah, di mesin ketik, keyboard terbaru, sekarang itu kalau kasroh ada tasdidnya itu tidak ditulis di bawah huruf gitu. Dia tetap ditulis di atas hurufnya, tapi tidak di atas hamzah, tapi di bawah hamzah. Nah, jadi kalau nanti kita menemukan ada hamzah, terus harokatnya itu di bawah hamzah, maka itu harokatnya kasroh. Seperti syar'iyyin. Nanti kalau harokatnya di atas hamzah, maka bacanya jadi syar'iyyan. Gitu. Nah, wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin. Penjelasannya sama ya. Wa hukmin kasroh syar'iyyin wad'iyyin. Nah, al-hukmu asyar'iyyu at-taklifiyyu. Nah, itu menjadi, kenapa menjadi al-hukmu asyar'iyyu? Nah, harokatnya tadi awal baca al-hukmu, terus tiba-tiba menjadi hukmin syar'iyyin, ini menjadi al-hukmu, karena hukmu yang kita baca ini, dia menjadi mubtada. Setiap isim yang ada di awal sebuah kalimat, maka dia mubtada. Dan mubtada itu dibaca dhummah. Dalam hal ini, yang ini karena dia isim mufrad, maka dia dibaca dhummah, al-hukmu. Nah, kalau yang awal tadi, yang qasimu al-hukmu, meskipun sama-sama dibaca dhummah, tapi posisinya dia sebagai fa'il. Gitu. Nah, itu beberapa tips ya untuk kita ketahui ketika membaca Al-Quran atau kitab ya. Nanti sedikit-sedikit sambil membaca dan nanti bantu juga pas kita membaca kitab yang dibaca pada saat Naos bersama Kusamton membaca Taqriratus Sadidah. Ini sudah pukul 21.56 dan praktiknya ini tidak sampai titik terakhir ya. Setidaknya dari situ bisa tergambar. Nah, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Fauzi. Silakan. Terima kasih Ustaz Farhan atas penyampaiannya. Tadi sudah dirilis ya tentang beberapa tanda baik itu isim maupun fi'il, termasuk contoh-contohnya baik itu dalam Al-Quran maupun dalam berapa contoh yang lain. Monggo silahkan rekan-rekan yang lain yang di bawah yang mungkin ingin tanya atau mungkin bisa langsung sekalian praktek ya. Monggo silahkan. Ini langsung aja ini kita apa? Dua arah ini langsung. Monggo silakan. Mas Anggrito. Atau Mbak Lain, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya izin bertanya. Silakan, Ini saya silakan. baru mengamati kata bi'ashabi dengan kata bismi. Kalau bismi itu kan huruf ba dan huruf ba dan kata ismi. Sedangkan yang bi'ashabi itu huruf ba dengan ashabi. Nah, pertanyaan saya, kenapa hamzah pada ismi dalam kata bismi itu dibuang? Apakah termasuk dalam bab hamzah wasol dan hamzah qotok, atau memang ada aturan untuk membuangnya? Karena saya sepaham saya untuk yang kata ismi, bukankah hamzahnya itu termasuk huruf asli dari kata ismi? Terima kasih banyak Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Ya, itu terima kasih ya Mbak, ya Mbak Lain. Nah, ini sebenarnya mengacu nanti ke para pendapat mufassirin ya, terkait dengan kata ismun dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu gitu. Kenapa harokat alifnya dibuang begitu. Tapi memang benar kata-kata ismi dalam lafaz bismillah itu aslinya memang ada alifnya. Saya kalau tidak salah, coba saya kurang tahu, baca beberapa di tafsir yang lain ya. Itu karena ada asror di sana, salah satunya dikemukakan oleh Dr. Quraish Shihab itu untuk apa ya, huruf itu kan jadi 19. Nanti angka 19 itu akan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari angka itu. Seperti beberapa huruf yang jumlahnya sekian ribu ketika di apa namanya? Bukan huruf, kata ya, sekian kata yang jumlahnya kata tertentu yang jumlahnya sekian terus dibagi dengan angka 19, dia tetap ketemu bilangan bulat begitu. Nah, tapi di sini saya agak nggak pede kalau berbicara tentang tafsirnya. Tapi sebenarnya kata isimnya itu memang harusnya ada alifnya. Tapi dalam hal ini di sini ketika ya nyebutnya memang sudah dari sananya lah ya. Ketika ayat ini turun, lafaz bismillah alifnya memang sudah tidak ada. Tapi prinsipnya alif itu bukan alif yang tadi saya sampaikan ya. Alif yang harfu dalam ini adalah harfu ilat gitu. Nanti alif yang ini masuk kategorinya itu apakah itu alif wasol atau hamzah qata gitu. Alif wasol, alif yang dia harus tetap ada tapi tidak boleh dibuang, tapi tidak dibaca, sedih sekali kan gitu. Dengan hamzah qata, hamzah yang tetap harus dibaca gitu. Ya, dan mungkin dari yang lain bisa bisa mengoreksi ya jawaban saya gitu. Begitu Mbak Lain. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lain. Monggo yang lain, Mas Anggrito atau Mas Rian, monggo yang di bawah bisa resen, kita naikkan ke atas. Atau Mas Ito mau belajar baca? Jangan dulu Ustaz. Ini lagi mencoba mengerti itu tadi ya, ada fiil itu biasanya ada tiga huruf, terus biasanya di mayoritas itu pakai fathah ya Ustaz ya. Oke. Okay. Ini jadi begini maksudnya. Kan ada fiil itu, ada fiil madhi. Fiil madhi itu past tense. Saya kalau ini saya berani Menarik dalam bahasa Inggris. Kayaknya Mas Ito kalau bahasa Inggris lebih oke okay nih. Ya, Oke, fi'il madhi. lebih Fi'il lebih madhi itu karena grammar grammarnya sama ya, berarti ada past, ada present, ada future, atau past iya. continuous atau future continuous gitu ya. Prinsipnya nanti akan ke sana juga sama Mas Ito, cuman hanya saja ada pola yang mungkin secara kebahasaan tidak bisa langsung kita tarik seperti itu, gitu. Kalau di bahasa Inggris apa past tense itu kan hanya diakhiri dengan ed gitu ya, kecuali nanti kita harus menghafal kalau dia yang irregular kan. Nah, kalau di fi'il madhi pertama fi'il yang regulernya yang teratur itu tiga huruf Mas. Jadi yang paling mudah kata dan saya ambil di Al-Qur'an umpamanya jangan taruh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin akan ketemu di situ nanti. Ntar Mas saya cari yang ketemunya sulasi tapi nah ini ini kalau kayak gini malah jadi bingung. Oke, contoh namanya Nasoro ya. Nasoro itu menolong. Nah, Nasoro menolong. Nah, kita bisa melihat fi'il madhi itu tiga huruf, begitu belakangnya itu biasanya fathah, Mas. Itu atau nanti apakah itu fiil madinya itu fiil madi atau bukan, kalau yang tiga huruf kita lihat sebelumnya apabila dia diawali dengan huruf qad. Nah, huruf qad ada qad tadi itu ya, qad nasoro gitu namanya, ada qad zahaba. Nah, ini nanti kita bisa memahami, oh ini berarti fiil madi. Kalau yang fiil mudhari satu lagi ya, yang terakhir itu yang belakangnya ada taknya. Contoh begini, Nasoro Mas Ito. Mas Ito menolong. Nah, sekarang kita ganti umpamanya. Yang menolong bukan Mas Ito, yang menolong Mbak Lain. Maka kita mengucapkan Nasorot Mbak Lain. Nah, belakangnya ada taknya. Gitu. Tak itu yang tadi di awal disebut itu tak sakin apa tak utaknis, tak utaknis asakinah, tak taknis yang disukun. Jadi begitu pas kita baca nanti kan di Al-Qur'an, contoh di ini di surat Al-Lahab Mas, itu tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, tabat yang pertama itu tabat itu ada taknya karena fa'ilnya atau fa'ilnya itu mu'annas. Karena fa'ilnya perempuan. Tangan itu dalam bahasa Arab dianggap perempuan loh ya, Mas Ito ya. Oh iya, iya. Ya, gitu. Sama seperti ain gitu ya. Hukumnya seperti seolah dia perempuan gitu. Jadi fi'ilnya itu taknya ada pakai yang ada taknya itu. Gitu. Contoh yang lain apa ya? Kalau misalnya kayak tadi Nasoro itu yang tadi Nasoro itu misalnya ditambah alif di depannya jadi Ansari, itu berarti pindah menjadi isim ya, betul? Itu nanti begini. Kalau kita mau mengubah, jadi nasoro fi'il madi, terus yansuru fi'il mudhari. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada namanya tasrif, Mas. Jadi, ada beberapa yang bisa, tasrif itu ada. Jadi, dari perubahan-perubahan kata ya. Nasoro, yansuru, nusron, atau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Nah, itu perubah selain kata itu nanti disebut dengan isim sebenarnya. Nah, yang maksud dengan Mas Ito ini tiba-tiba dikasih di mananya Mas, maksudnya alifnya itu. Enggak, jadi aku tadi langsung sambung sama nama anaknya temenku, namanya Oh gitu. Ansara. Nah, apakah itu menjadi sifat, misalnya kita rubah begitu ya? Soalnya kan aku di kepalaku lagi nyambung-nyambungin rumus-rumusannya Oh gitu. iya, oke. Ah. Jadi kayak oke, okay. Jadi kalau ini menjadi isim, isim itu kan bentuk atau yang logikanya aku lagi nyambung-nyambungin apa jembatan keledainya gitu, Mas Farhan. Sebenarnya lebih ke situ gitu. Iya, kalau di bahasa Inggris itu kan kata kerja itu bisa diubah menjadi noun apabila dijadikan gerund gitu kan. Terus apabila belakangnya ditambah ization gitu, organize jadi organization gitu kan. Nah, Betul, betul, betul. di dalam bahasa Arab itu juga sama sih Mas sebenarnya prinsipnya. Hanya saja di sana ada patternnya kok, sebenarnya ada patternnya. Hanya saja di sini masih harus harus melihat teks ya. Kalau nggak ngelihat teks akan nggak kebayang gitu. Saya kira nggak akan kebayang, susah. Nah, jadi contoh patternnya begini. Kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadha kamaf'ulun uf'ul. Udah sampai sini dulu. Nah, itu yang kata kerja itu hanya tiga, Mas. Yang fa'ala telah melakukan, yaf'ulu sedang melakukan, terus uf'ul lakukanlah gitu. Sisanya itu adalah isim. Sisanya itu adalah isim gitu. Dan sesuai dengan fungsi masing-masing ya, ada yang masdar, ada yang isim fa'il, yang isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu Maaf, maaf, Mas Farhan lagi nulis di itunya nggak sih? Lagi nulis di boardnya atau nggak? Soalnya aku dari saya, tadi nyari halamannya oh, yang saya mana. di halaman halaman 5, Mas. Halaman Halaman 5 ya. 5. Biar biar saya juga bisa ngeliat itu Oke. yang Mas Farhan tulis yang itu tadi. Maaf, maaf, Mas. Oke, nggak apa-apa. Nah, Nasoro yang suruh pakai yang fa'ala aja, pakai fa'ala. Fa'ala. Nah, ini fi'il madinya. Telah melakukan. Kemudian yaf'ulu. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu bisa berarti sedang melakukan, bisa berarti akan melakukan. Tinggal melihat konteksnya, Mas. Repot kan? Nah, terus kemudian fa'lan. Nah, ini gimana satunya nih? Wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun. Wadzaka maf'ulun, kemudian uf'ul. Nah, yang disebut dengan fi'il di dalam tasrif ini hanya yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Nah, yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah, yang terakhir ini adalah fi'il amar. Fi'il amar. Nah, gitu. Nah, selain ini, Ya. posisinya, bentuknya itu sebenarnya adalah isim, gitu. Kalau diartikan bedanya jadi gimana, Mas Farhan? Kalau fa'lan itu anggap pekerjaan, gitu ya. Wa maf'alan itu juga bisa bermakna pekerjaan karena dia masdar mimi. Fahuwa fa'ilun. Fa'ilun itu orang yang bekerja, orang yang mengerjakan, doer. Nah, kalau wadaka maf'ulun, dia sesuatu yang dikerjakan. Uf'ul, kerjakanlah. Ini contoh di kata kataba, Mas. Kataba yaktubu. Kataba menulis. Telah menulis. Yaktubu sedang menulis. Ya kan, kitaban, kitaban itu ya buku. Kemudian nanti di sana kita menemukan kata maktab, maktab itu tempat untuk menulis, maka meja. Fahuwa katibun, katibun itu orang yang menulis. Maktubun, sesuatu yang ditulis. Uktub, tulislah. Nah gitu. Itu sebenarnya ada di bagian materinya, itu ada di ilmu tasrif sih, Mas. Oke. Apa ya, kalau di dalam bahasa Inggris ya. Nggak ketemu saya, Mas. Jadi lebih ini Mas, jadi lebih nyambung kalau di kepala saya. Oh, ini tuh fiil karena kalau rumusnya kan tadi yang Mas Farhan bilang. Terus rumus dari secara penulisannya, tapi dari pengartian kata itu berubah ke fiil apa atau is apa? Apa? Ya, itu yang satu lagi itu is. Aduh, saya jadi Fi'il madi, fi'il mudhari. Oh, ini saya tulis deh. iya, jadi Ini fi'il. turunannya jadi lebih ngerti ketika oh ini perintah, ini menerangkan, ini yang gitu-itunya. Misalnya nanti ada, Mas, di bagian terakhir itu, kata kerja itu kan bisa berubah-ubah ya. Seperti saya tadi itu membaca alam taro, kenapa di sana ada semacam ya-nya lah, itu harfu ilah, besok pas kita bahas itu kenapa dibuang. Terus yaj'alu kok menjadi alam yaj'al, kenapa disukun. Nah, nanti di sana ada beberapa tips sebenarnya kita mengetahui cara baca. Seperti kata lafadz yaj'al, Mas. Yaj'al itu kan ada huruf ain di tengah ya. Itu nanti kita itu bisa menemukan di banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab yang ada huruf idhar. Hafal ya, Mas, huruf idhar ya, Mas, ya. Huruf idhar itu Apa huruf halak ya. Yang izhar ha, gitu-gitu ya. ha, terus ain, ghain. Nah, itu biasanya bacanya itu fathah semua, Mas. Yaj'alu, yakra'u, terus yashhadu. Nah, gitu. Itu rumus-rumus sedikit sih bisa kita pahami dari cara untuk baca ya, tapi untuk cari arti kan mau tidak mau kita harus buka kitab, buka kamus ya, Mas ya. Gitu. Jadi dulu saya diajari begitu. Kita bisa menemukan kata-kata dalam bahasa Arab yang ada huruf idharnya di fi'il mudhari'nya itu fathah. Fathah semua kecuali belakang ya, yang belakang huruf terakhir sendiri ya, u gitu. Nah, contoh mendengar, yasma'u. Terus membaca, yakro'u. Terus menonton, yashadu. Mengucapkan dengan suara keras, yajharu. Terus kabur, yahrobu. Terus apa lagi ya? Ya kayak gitulah, Mas. Ini kayak gini jadi nggak punya daftarnya sih ya. Jadi seingat-ingat aja. Iya. Oke. Ya itu nanti tips trik sih dalam belajar ya. Saya coba kumpulin pertanyaan-pertanyaan saya buat minggu depan biar biar lebih gitu. Oke, tidak apa. Terima kasih, Mas Farhan. Sama-sama, Mas Ito. Baik, monggo yang lain, rekan-rekan yang lain naik ke atas. Ini antara paham atau enggak. Deh, monggo Mbak Haura ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi itu kalimat kan fa'lun, fa'il, huruf ya. Isim, fa'il, huruf, ha? Kenapa kok bukan maf'ul? Oh, ya. Maf'ul itu posisi i'rab ya. Kata maf'ul gitu maksudnya. Maf'ul itu posisi i'rab. Jadi dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai objek. Bukan, Iya, objek kan kalau di bahasa Indonesia kan SPOK kan, subjek, predikat, objek. Kalau kita mau bentuk kalimat. Kan Ya. kalau di nahunya kan fa'lun, fa'il, maf'ul kan, maf'ul, Ya, betul. maf'ul fi. Nah, ini nah, sebentar, sebentar. Ini membahas yang mana yang saya baca yang mana tadi Nah, coba. yang awal-awal saya kan pertama masuk kan Ustadz kan bahasnya kalimat kan. Ntar kok saya nggak belum belum belum nyambung ke ini ya. Tadi di awal kan disampaikan ini tentang tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim diketahui dari empat empat hal. Nah, setelah itu saya membahas tentang tanda-tanda fi'il itu. Terus mengambil beberapa contoh dari kitab di ini. Kalau maksudnya kenapa tidak disebut dengan maf'ul? Sementara ini konteksnya saya nggak ketemu. Mas Fazi bisa bantu gimana Mas Fazi? Coba diulang. Ya, sepertinya mungkin gimana Mbak Aura mungkin bisa di ini diperjelas pertanyaannya ya terkait dengan posisi atau gimana? Oh. Itu maksudnya mungkin kenapa kok subjek predikat objek gitu kan Iya, kan kok enggak kan kalimatnya kok fi'il fa'il huruf tadi dok Ustaz oh, kan oh. bilangnya gitu. Terus Kenapa bukan ada maf'ul? perbedaan Mbak Aura, terus Iya. semestinya bukan fi'il fa'il huruf mungkin Mas Far, Pak Ustadz Farhan tadi itu sedang mengidentifikasi ini huruf gitu, sebab huruf. Tetapi yang benar memang kalau susunan kalimat itu fi'il fa'il begitu. Kalau yang dengan huruf itu pembagian kata, Mbak. Pembagian kata itu ada kata kerja, fi'il, isim, huruf begitu mungkin. Nah, kalau yang fi'il fa'il huruf itu mau kalimat huruf yang disampaikan Ustadz Farhan mungkin mengidentifikasi seperti fi itu tadi loh Ustadz Farhan mungkin. Oh iya, ya tadi memang sempat kita di awal memang mempraktikkan ya ketika membaca surat Al-Insyirah ya Alam Nasroh. Nah itu memang bukan untuk mengetahui SPOK-nya, tapi untuk mengidentifikasi seperti lafaz alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, masing-masing mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf gitu. Karena memang belum belum sampai ke bagian itu gitu. Meskipun tadi Oh iya. sedikit sih sudah disinggung gitu. Ya nanti Iya. kalau pas kita nanti pas kita membahas itu maksudnya membahas tentang kedudukan kata, tentu pas kita praktek begini langsung saja kita apa mengidentifikasi kata ini adalah isim, kedudukannya apakah dia fa'il ataukah dia maf'ul begitu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ustaz Farhan, perlu Yeah. jenengan jelaskan dalam memahami bahasa Arab itu selain mempelajari ilmu nahwu, itu ada ilmu sorof, ada iklal, dan lain-lain. Sehingga nanti teman-teman nggak bingung. Ini kan teman-teman baru mempelajari ilmu nahwu. Babnya pun masih bab paling awal tentang kalam ya. Jadi kalam itu apa, terus kalam itu dibagi, baru mencapai kalam itu dibagi sebagai kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Belum sampai ke fa'il dan maf'ul. Itu nanti itu di bagian belakang-belakang. Harus ini kan Oh ceritakan iya. kalau ilmu nahwu itu ayahnya bahasa Arab, ilmu kebalik ibunya nahwu ayahnya sharaf ya, atau kebalik ya, sharaf itu ibunya ya, sharaf itu ayahnya, kemudian nahwu itu ibunya. Karena kalau ilmu nahwu itu membedakan harokat di akhir, kalau sharaf itu semua, jadi keseluruhan huruf. Jadi harus dijelaskan itu biar tidak sampai anu dulu. Oke. Matur suwun. Jadi ya betul tadi yang saya memang awal tidak menjelaskan itu sih, khawatir juga oh ternyata bagiannya banyak, malah nanti menghilangkan semangat. Tapi memang begini, di bahasa Arab itu memang kompleksitas gramatikal dan bagiannya itu cukup banyak. Nah, yang kita pelajari memang di sini nahwu. Dan nahwu ini memang hanya berbicara tentang bagian huruf terakhirnya saja gitu. Nah, untuk apakah nanti dia harokatnya dibaca namanya apakah dibaca alfili, apa alfilu, apa alfila, karena terkait dengan kedudukan kedudukan di kata itu. Dalam bahasa Indonesia, kedudukan ini kita kenal dengan subjek, predikat dan objek. Di dalam bahasa Arab ini nanti ada istilah mubtada, ada istilah khobar, terus ada istilah fa'il, ada istilah maf'ul, dan beberapa istilah yang lain. Nah, tadi yang sempat dibahas saya dengan Mas Ito itu sebenarnya bukan posisi kita belajar nahwu sebenarnya ya, tapi belajar di shorof. Yang saya bilang, kalau sebuah fi'il mudhari kok ada huruf idharnya, kita kemungkinan besar itu akan banyak dibaca fathah semua gitu. Yang tidak semuanya, nanti ada beberapa lain yang tidak sih. Seperti qoro'a yakro'u, terus kemudian sami'a yasma'u. Karena ada juga kata lain yang ada huruf idharnya tapi tidak dibaca fathah, seperti yadkhulu, nah gitu. Nah, itu tadi sebenarnya prinsipnya ada di ilmu sorof. Nah, di nahwu ini nanti setelah kita mau tidak mau kan harus memahami dulu mana fi'il, mana isim, mana huruf. Nah, insya Allah sebentar saya cek di kitabnya. Setelah ini insya Allah kita akan masuk ke setelah huruf. Nah, baru kita akan belajar tentang i'rab setelah ini. Gitu. I'rab itu artinya ya memang mempelajari perubahan harokat di huruf terakhir. Taghayyuru awakhiril kalim. Gitu. Kenapa dia berubah-ubah? Karena ada awamil. Nah, awamilnya ini yang kita kenal dengan huruf. Tadi ada huruf qasam, ada huruf jazm, ada huruf nasob gitu, ada huruf jar. Nah, sebenarnya dimensinya ke sana gitu. Karena ini voice gitu ya, hanya suara, repot juga sebenarnya. Ini saya sudah sedikit lah belajar, saya nulis dulu di Google Jamboard. Nah, jadi nanti besok juga akan di link yang sama itu, akan saya tambahkan beberapa lembar yang lain, supaya pas ada keterangan dikit, bisa sambil membaca, atau sambil melihat coretan-coretan yang saya buat. Gitu. Ya, sementara gitu dulu, Gus. Oke. Menarik. Mas Fauzi, monggo. Atau masih ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi untuk belajar bahasa Arab memang teman-teman. Apa ya, prosesnya itu memang lumayan banyak yang harus dipelajari. Beda kalau belajar dengan bahasa selain bahasa Arab ya. Ada yang mengatakan bahasa Arab ini salah satu, bahkan satu-satunya bahasa yang paling membutuhkan banyak ilmu untuk menguasainya. Jadi kita ini baru belajar tentang ilmu nahwu, atau bisa dikatakan sebagai ibu ya dari bahasa Arab. Nanti ada ayahnya, namanya ilmu sorof, yang akan merubah mulai dari kedudukan, mulai dari fi'il madi sampai tadi ada Mbak Naura, Mbak Haura menyebutkan fa'il, ada maf'ul bih, ya, ada fi'il amar dan seterusnya. Jadi yang penting kita insya Allah kalau belajar terus nanti Ustaz Farhan juga akan ke sana. Tapi untuk awalan ini kita nahwu dulu, setelah itu nanti bisa sorof. Terus ada iklal juga, karena bahasa Arab itu ternyata ada aslinya itu bukan itu. Jadi yang ada sekarang itu adalah metamorfosa dari kata-kata yang lain. Ada namanya iklal, ya. Kemudian selain ilmu iklal, teman-teman di bahasa Arab itu nanti ada istilahnya ada balaghah, ya. Itu bahasa Arab yang kelas sastra. Dalam balaghah itu buahnya ada ilmu mantek, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ya. Dan banyak itu kalau sudah kelas sastra nanti masuknya ke sana. Tapi enggak apa-apa, ini kita pelan-pelan belajar bahasa Arab dengan baik gitu. Terima kasih. Iya, nanti ini sepembahasan langsung kita praktiknya. Saya ngutip dari satu atau dua ayat di Al-Qur'an, kita identifikasi berdasarkan mungkin dia jenisnya, maksudnya kedudukannya atau sebagainya. Dan kayaknya saya kutip juga dari kitab yang Takriratus Sadidah, ya Gus, ya. Dari sana ngambil satu paragraf saja, gini cara bacanya, kenapa ini dibaca ini, kenapa ketemu lain kita baca yang lain gitu, ya. Itu langsung praktek baca ke sana. Karena kalau nggak dipraktekkan ya jadi repot. Jadi ilmunya hanya untuk pengetahuan, biar sedikit nancep ke dalam pikiran, ya lah langsung kita praktek saja gitu. Tadi saya kebanyakan akhirnya pas mau praktek loh, kok ngelihat sudah jam 10 kurang gitu, ya, kurang sedikit. Kayaknya tadi teksnya nggak dibaca semuanya yang pas prakteknya. Oke. Gimpun, niki pun jam sedoso punjul. Gimana ini? Gimana ini? Ya, ini sambil nunggu kayaknya habis ini ngopi-ngopinya yang sudah nunggu. Nggih, cukup masuk. Nggih. Nggih, matur suwun sedanten, mugi-mugi manfaat. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Farhan yang telah menyampaikan materi kajian. Kita sudah, alhamdulillah, kita sudah masuk ke seri ketiga, ya, dari kajian belajar bahasa Arab bagi pemula. Insya Allah nanti bagi rekan-rekan yang tadi sempat terlewat, nanti bisa gabung di grup Telegram Dunia Santri Community. Nanti bisa dicek di link di bio Dunia Santri Community. Nanti insya Allah secara periodik rekaman kajian kita setiap malam itu akan kita upload ulang, ya. Jadi teman-teman yang sempat tadi tidak concern atau mungkin terlewat kajian kita, untuk mereview kembali ulang-ulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Farhan, bisa menyimak nanti link rekaman yang akan kami upload segera setelah kajian ini usai. Terima kasih pada Ustaz Farhan, Gus Hamid juga, Mas Anggrito, teman-teman yang masih bertahan nih. Mudah-mudahan nanti bisa ikut di sesi-sesi selanjutnya. Mari kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah dan suratul asr. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil akhirul kalam. Ihdina as-siratal mustaqim wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kendali room selanjutnya saya serahkan ke Gus Hamid. Terima kasih Ustaz Farhan, Mas Fauzi. Tadi saya ada rapat jadi harus keluar dulu, rapat persiapan besok. Jadi di UIN Surabaya itu ada namanya program percepatan guru besar. Saya menjadi salah satu timnya. Jadi sama dengan Yayi N. Pontianak, ya. Kalau Surabaya sudah lama, sudah lama. Bisa dikatakan awal lah inisiator yang program itu Surabaya. Ini Pontianak sini baru punya satu guru besar. Kebetulan oh. Ketua LP Ma'arif NU Kalbar kan. Alhamdulillah. Iya, kita harus punya guru besar. Ini kalau Lampung ini masih ini Gus apa lagi pemilihan rektor ya? Iya. 10 kandidatnya itu. Wow. Ya Allah. Ya, jawabanmu yang mana? Hah? Off record lah. Aduh. Gimana ya Mas Ito? Belajar bahasa Arab Mas Ito? Maaf Gus, baru dipencet abis dari ke belakang dulu. Susah-susah gampang ya. Soalnya di Al-Azhar dulu aku kan SD sampai SMP itu di Al-Azhar Gus. Jadi kalau cuma bacanya insya Allah masih bisa walaupun terpaksa. Tapi kalau pelajaran bahasa Arabnya tuh lupa sama sekali. Terus dulu juga belajarnya kayak nggak kayak gini nih, nggak isim fiil, terus huruf gitu-gitu. Aku oh ya, kalau kurikulum dia SMP atau MTS Mas Anggrito waktu itu? SMP, Gus. Jadi SMP. Yang dipelajarin maskulin, feminim, gitu-gitu. Iya, biasa dia langsung apa ya, kalau bahasa Arab di ini kan memang nggak terlalu ini, nggak terlalu mendalam kayak ya seperti yang kita kaji malam ini gitu kan. Iya. Tapi memang karena kalau ya. Di sekolah itu memang semua muanya itu diajarkan ya. Jadi baik dari unsur bahasa ataupun dari maharoh bahasa gitu. Jadi seolah-olah kita harus pintar di bagian unsur bahasa. Unsur bahasa itu kayak ya wajar ya, ada mufrodat kemudian tata bahasa itu tetap. Tapi kemudian yang di maharotul lughah atau kemahiran bahasa itu juga mau coba untuk diajarkan. Ya kayak di bahasa Inggris kan begitu kan ya, baik dari sintaksis dan lain sebagainya kan diajarkan. Setelah itu kita juga dituntut untuk belajar bisa language skills-nya kan dituntut ya Mas Ito ya. Iya. Kita nggak kelemahannya apa? Karena kita nggak ada medium prakteknya Mas. Itu. Oh, coba Mas Ito ikut yang di asrama ya. Kayak. Sampun Gus. Sampun. Sudah Gus. Halo. Iya halo Gus. Putus-putus Gus Amton. Enggak. Lagi ngetik Gus Amton. Enggak, iya. Beliaunya setelah tahu bisa login via laptop, kayaknya sering lewat laptop. Oh. Mas Fauzi, tadi itu saya sudah masuk ke ini kan ya. Ini sudah ditutup kan? Sampun Gus. Kok tidak ada suaranya? Wah, enggak kedengaran. Itu anu, di settingan ininya, di settingan speaker itu, audio setting itu speakernya berubah kayaknya. Beliau masih nggak sadar itu. Kita mendengar Gus Amton tidak mendengar kita. Bisa kita gibahin ini. Kondisi bahaya sih Gus. Tadi itu sudah masuk ke ini ya, ke StreamYard ya Mas Fauzi. Ya, terus ya. Saya udah praktek coba saya masukkan ke Twitter, saya masukkan ke Facebook, ke YouTube itu maksudnya satu-satu saya tinggal pilih mana gitu. Lah saya mau pakai ke Facebook. Sudah settingnya itu udah beres, tinggal klik go live gitu ya. Nah. Lupa. Terus tahu-tahu itu ditanya, kita mulai tak? Yuk mulai gitu kan. Sampai tadi tuh, ya Allah, jadi tadi itu nggak masuk gitu. Iya, kan digaskan moderator ya, juga sama. Aduh. Tapi pakai Jamboard ini jadi membantu banget loh, Mas Farhan. Iya. Jadi bisa membayangkan gitu kata-katanya gitu. Kalau enggak kan harus mecah hurufnya satu-satu. Nah. Aduh, ini gimana ini? Kayaknya setelah itu kayak apa? Apa yang disampaikan Mas Anggrito tadi ketika dia belajar, beliau belajar bahasa Arab di SMP Islam ya, boleh dikatakan kan SMP Islam. Iya. Saya dulu kan pernah belajar di SD sih, SD anu. Ini nanti kalau saya sebut ini nanti kena ketawa kan Bu Sami nanti. Gak enak saya. Apa bilang Muhammadiyah enggak apa-apa. Jadi belajar bahasa Arab di sana ya, maksud dan termasuk di kurikulum, saya lihat juga di kurikulum yang lain itu memang tidak sedalam apa yang kita pelajari saat ini. Nah, justru waktu saya SD itu kan memang oleh Abah itu diajarkan di rumah itu, kita enggak ngerti ya, disuruh ngafalin tasrif itu kan, perubahan-perubahan kata itu. Jadi saya bawa ke Muhammadiyah waktu nasrifkan kata-kata kayak dahaba. Nah, itu mereka guru-guru sana tuh nanya, guru-guru PAI-nya tuh nanya, "Eh, kamu ini mondok di mana?" katanya. Aduh. Karena memang enggak ada gitu di buku-buku teks itu enggak ada. Jadi anu, seingat saya gitu. Padahal saraf itu sangat penting. Ya itu. Karena tadi ya, jadi perubahan kata mulai dari fa-nya, ain-nya, lam-nya, itu kan beda-beda, dan itu ada yang mulai mujarrad sampai mazid, ya kan? Itu sorof semua itu. Kalau sudah yang mahir itu sudah dibuat guyon itu, kalau yang sudah mahir itu. Sona-sona, terus untuk tasrif itu ada dua, ada namanya istilahi, ada lughawi. Ya, yang istilahi ya tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun, wadzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Ya kan, itu. Kalau yang lughawi, sona sona sonu sonat, sonata sunna sunta suntuma suntum, sunti suntuma suntunna. Terus itu Mas. Terus kayak gitu modelnya kan malah penting ya, karena perubahan dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul bih, fi'il amar dan seterusnya itu kan sangat penting, dan artinya itu beda semua. Kalau di Inggris itu kan grammarnya paling anu ya, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing seumama kan. Nah, kalau di Arab di sorof ini kan banyak, belum nanti kalau yang mazid ya, yang sulasi mazid, belum nanti yang kayak seperti fa'ala itu sudah tasrifannya sudah beda lagi itu. Kalau istilahnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan mufa'alan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'il fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, itu nanti itu, kalau setelah nahwu itu. Tapi memang Mas Ito, memang di awal itu memang terasa berat ya. Dulu pertama kali ngaji Jurmiyah itu ya sering di, kan gini, saya ikut banget ya sama Mbah ya itu, setiap hari Rabu kan kita belajar nahwu itu, belajar Jurmiyah itu kan pagi. Dan setiap hari Rabu pagi itu capean itu ya setoran lah ya, ngasih tamrinat gitu kan. Sering suruh berdiri, Ini kan di sini umpamanya ya, urutannya di atas ini kan ya, saya terus kemudian Mas Fauzi terus kemudian Gus Hamid itu. Saya nggak bisa, Mas Fauzi nggak bisa ya berdiri. Saya bisa duduk kalau nanti setelahnya Mas Fauzi bisa. Gitu. Bolak-balik kayak gitu. Tapi setelah lulus jurumi ya naik ke Meriti. Oh, mulai gitu Mas itu. Awal-awal aja sih santai saja. Wow, wow, dapat aplaus. Ditampakin tetap lagi. Anu ini kayak ada main baru. Padahal saya belum pernah nyoba. Aku ada pertanyaan yang di luar bahasa Arab deh ke Gus-Gus yang ada di sini sama Mas Farhan mungkin. Itu yang wallahu muwafiqu ila aqwamit tariq itu artinya apa sih Gus? Misalnya